Kenapa kamu, Kak? Nah, denger aman manci dong, Kak. Yuk, melalui kan, Pak, yuk. Yuk, mending kita melalui, melalui. Esa hilang, dua pasti terbilang.